fi'lan wa tarkan, boleh jadi adalah perbuatan ataupun tidak berbuat. Contohnya, syariat memerintahkan manusia untuk meninggalkan ibadah dan sujud kepada berhala. Falau atabi dalla ala kufrihi, maka seandainya atabi seorang itu melakukannya, maka ini menunjukkan kekafirannya, kekafiran orang yang menyembah berhala. Demikian pula orang yang membunuh nabi atau melecehkan, meremehkan seorang nabi, mungkin ini dalam menunjukkan kekafirannya. Demikian pula seandainya dia taraka tidak mengagungkan mushaf atau tidak mengagungkan Ka'bah, maka ini menunjukkan kekafirannya. Qala Abu Hasan mengatakan, wa ahadu man tadallana bihi ala kufrihi, dan salah satu yang kita gunakan sebagai dalil atas kafirnya orang tersebut adalah ma mana asy-syar'u ayyukrinahu bil iman, adalah perkara yang syariat itu mencegah ayyukrinahu bil iman, bahwasanya perbuatan tersebut bergandengan dengan iman. Au jabatallahu ilal iman law wujida, atau syariat mewajibkan ditambahkannya perbuatan tersebut kepada iman seandainya iman itu ada. Dallana dzalika, maka hal tersebut menunjukkan, menunjukkan kepada kita bahwasanya tasdik ala luar iman, yang tasdik itu merupakan pengertian iman itu hilang dari hatinya. Wakadzalika kullu ma kafara bihi al-mukhallid, demikian juga semua orang yang menyimpang yang kafir, min tarki ta'wil, yang kafirnya karena sebab ta'wil, innama kafarnahu, maka orang tersebut kami kafirkan karena terdapat bukti yang menunjukkan ala fakti mahuwa imanu min qalbi, hilangnya sesuatu yang hilangnya iman dari hatinya. Istihalati karena mustahil ayat di atas mukmin beriman makmur iman, karena mustahil syariat mengatakan kafirnya orang yang masih punya iman dan tasdik dalam hatinya. Intinya tasawuf ini Abu Hasan al-As'ari mengatakan bahwasanya segala sesuatu, segala hal yang semua orang yang dinilai kafir oleh syariat, maka dia dinilai kafir karena tidak adanya iman, tidak adanya tasdik dalam hatinya. Fayuqal, maka jelaskan untuk As'ari dalam masalah ini. Tidaklah dilakukan bahasanya syariat tidak mungkin memutuskan, menetapkan kafirnya orang yang masih punya iman di dalam hatinya. Akan tapi klaim kalian wahai As'ari bahasanya iman adalah tasdik, meskipun belajar adalah, meskipun terbebas dari semua amal hati, itu adalah satu hal yang keliru. Ini jadi masalah. Kalimat tidak mungkin syariat memutuskan, menetapkan kafirnya orang yang masih punya iman, nah, tidak mungkin syariat menyatakan kafir orang yang masih punya iman, ini kalimat yang benar. Akan kalimat yang masalah adalah pernyataan kalian bahwasanya iman itu adalah sekedar tasdik, meskipun tanpa diiringi amal hati apapun. Meskipun tidak ada mahabbah, tidak ada tawakal, tidak ada kawam uja, atau punya tasdik, punya iman, nah ini yang masalah. Oleh hada kalau orang karena itu mereka mengatakan a'mal tasdik wal ma'rifatu min qalbihi. Bahasanya perbuatan tasdik dan ma'rifat itu dari hatinya. Kita kan aku melihat bahasanya syariat menetapkan kekafirannya, dan syariat itu dalam menetapkan kafirnya untuk orang mukmin yang masih memiliki tasdik. Oleh karena itu kami katakan sesungguhnya kafirnya iblis la'anullah itu lebih berat daripada kekafiran semua orang yang kafir, dan sebenarnya dia tidaklah mengenal Allah dengan sifat-sifat yang sama sekali, dan tidak beriman dengan Allah dengan iman yang hakiki batinan secara batin, meskipun dijumpai darinya ucapan dan ibadah. Demikian pula yang bisa nasrani serta majusi serta orang kafir yang lainnya, tidak dijumpai dalam hati mereka hakikat iman al-mu'tan sendiri yang teranggap, yang terakui fi halim mu'minan. Ketika kita tetapkan bahasanya mereka itu kafir, kalau Ta'ala walaupun yu'min nasulai wal nabi wa ma'umun la'ilaihi mata wa'umumu awliya. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi dan wahyu diturunkan kepada Nabi, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Para orang tinggal maka tidak maka demi Rabbmu tidak mereka beriman sampai mereka menjadikan sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka kesempitan memang berbeda sama keputusan yang engkau berikan, dan mereka pasrah kepada pasrahnya. Baca Allah di surah syaitan di surah Muhammad ini. Maka menetapkan perkara-perkara ini sebagai syarat adanya iman. Baca kata kata Asari, maka jelaslah bahasanya sebagai iman adalah ma'rifat di syarat diiringi dengan beberapa syarat. Yang iman ini tidaklah teranggap iman tunana tanpa syarat-syarat tersebut. Maka jawab ulama ayat yang mengatakan bahwa iman adalah ma'rifat yang diiringi dengan beberapa syarat. Jika kalian katakan jika ditambahkan kepada ma'rifat hati, ditambahkan beberapa syarat untuk supaya kita disebut supaya disebut ummi, supaya bisa dihukumi sebagai seorang mukmin atau dinamai sebagai seorang mukmin, maka perkataan ini bukanlah perkataan jaham, karena jaham itu cuma mengatakan ma'rifat saja. Namun di sini kalian menambahkan selain ma'rifat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Bahkan perkataan ini adalah baliyaku kepada kauman, bahkannya adalah perkataan orang yang menjadikan iman sebagaimana sholat dan sebagaimana haji. Meskipun dalam bahasa Arab haji maknanya adalah kostu dan iman dan sholat maknanya doa. Akan tetapi saya menambahkan kepada pengertian bahasa ini umuman perkara-perkara imam berhukmi boleh jadi dalam hukum ataupun dalam nama hukum. Wahdal qaul dan perkataan anda di atas, pemilik perkataan tersebut berarti pasrah dan mengakui bahwasanya iman yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah itulah yang itu tidak ada dengan semata-mata tasdik hati, bahkan harus diiringi dengan syarat beberapa syarat. Wa Dan orang yang menetapkan bahwasanya iman adalah pasti ke hati mengatakan semua orang kafir yang di neraka itu tidak ada bersamanya tasdik kepada Allah, percaya kepada Allah sedikit pun. Tasdik semacam kepada Allah yang tidak dimiliki baik iblis ataupun yang lainnya. Wa yatahasuna min nar, dan ingatlah ketika penghuni neraka itu berjubat di dalam neraka, maka para pengikut berkata kepada istakbaru para pemimpin mereka, ya kami mengikuti kalian dalam kekafiran, apakah kalian bisa membela kami nasib minamal bagian dari neraka. Berkatalah para pemimpin, sesungguhnya inna kullun biha, sesungguhnya kita semua ada di dalam neraka, dan sesungguhnya Allah telah memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Dan Allah berfirman, dan disawakanlah orang-orang kafir menuju neraka dalam keadaan serombong-rombongan, sehingga apabila mereka telah mendatangi neraka, dibukakanlah pintu-pintu neraka, dan berkatalah para malaikat penjaga neraka, tidak akan datang kepada kalian para rasul dari kalian sendiri yang membacakan kepada kalian ayat-ayat roh kalian dan mengingatkan kalian akan pertemuan hari ini. Mereka mengatakan betul, akan pasti hak kalimatul adab al-tahirin telah tetap keputusan siksaan untuk orang-orang kafir. Maka mereka orang-orang kafir ini mengakui bahwa para rasul telah datang kepada mereka dan telah membacakan ayat-ayat roh mereka dan telah mengingatkan perjumpaan hari akhir. Artinya mereka telah mengetahui, telah punya makrifat tentang Allah, tentang Rasul dan hari akhir. Namun mereka di akhirat tetap difonis sebagai orang kafir. Allah katakan setiap kali dilimpahkan ke dalam neraka faujun, satu rombongan orang kafir, maka para penjaga neraka bertanya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian para rasul? Mereka mengatakan, benar, telah datang kepada kami seorang utusan, namun kami dustakan dan kami katakan Allah tidaklah menurunkan wahyu sedikitpun. Maka mereka mendustakan diwujudihi adanya wahyu, mendustakan rasul, adanya rasul dan mendustakan tanzil, turunnya wahyu. Adapun di akhirat, maka fa'arafu al-jamina, mereka mengetahui dan mengakui semuanya. Tidak akan kau melihat ketika mereka dihadapkan kehadapan roh mereka, waqad alaysa hadha bilhaq, kemudian Allah berfirman kepada mereka, bukankah ini kebenaran? Kalau mereka mengatakan betul, wahai Rabb kami. Kemudian Allah berfirman, fatukul azab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksaan disebabkan kekafiran yang kalian kerjakan. Demikian juga Allah berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haq, dan sakratul maut datang dengan benar, zalika ma kuntum min mutahhid, dan itu sakratul maut atau kematian adalah perkara yang engkau berusaha lari menghindar darinya. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangsakala, zalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan setiap jiwa datang pada kiamat dan bersamanya ada penggiring dan saksi. Laqad kuntum fi ghaflatin min hadza, sungguh dulu ketika kalian sesungguhnya kalian lalai dari hal ini, fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka darimu penutupmu, fabasharuka al-yawmal hadid, maka pandanganmu pada hari ini adalah pandangan yang tajam. Dan terdapat masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa orang kafir di akhirat itu mengetahui roh mereka. ini. Jika mereka ahli jalan yang mengatakan ya, iman di akhirat itu tidak manfaat, karena pahala atas iman itu adalah iman di dunia, maka jawabannya harus sahih. Ini benar. Bahasanya iman di akhirat tidak manfaat. Akan tetapi izalam yakun al-iman ila mujarrad al-ilm fa hadhihi al-haqiqah la tahtalifu. Akan tetapi jika iman tidaklah iman kecuali semata-mata tahu, maka pengertian ini tidak berbeda antara di dunia dan di akhirat. Maka pengertian iman semacam ini tidak berbeda. Di dunia iman ya ma'rifat, dan di akhirat iman ya juga ma'rifat. Faidah lam yakun al-aman minal iman bayi al-ari, seandainya amal itu bukan bagian dari iman, maka orang yang ma'rifat dengan Allah di akhirat tidak ada satupun iman yang lepas dari dirinya. Akan tapi yang paling sering mereka klaim, ya, mereka asalnya mengklaimnya an-nauhi namata, bahasanya orang kafir ketika dia mati tidak ada di dalam hatinya tasdik kepada Allah sedikit pun. Dan lafaz Al-Quran di banyak tempat menunjukkan bahasanya orang kafir di dunia mereka itu sudah percaya dengan Allah, sampai-sampai Fir'aun yang menampakkan kedustaan, ya, karena dibatin ini sifat dalam hatinya dia percaya. Bagaimana firman Allah wajah dia, wasaibana ta aku tuhum zulman wa huwa. Fir'aun dan orang-orang yang sebetulnya mentang ayat-ayat yang dibawa oleh Musa, padahal jiwa mereka meyakininya dan mereka menentangnya karena zalim dan karena sombong. Demikian juga Musa telah berkata kepada Fir'aun, dari Fir'aun sebenarnya aku sudah tahu. Ma'an adalah ha'udai illa rohus sama wasi wal'ah. Tidak ada yang menurunkan ayat-ayat ini, mukjizat-mukjizat ini, kecuali Rabb langit dan bumi. Fasa'il sebagai ilmu yang menunjukkan bahwasanya aku adalah benar-benar utusan Allah. Dan Fir'aun pun tidak membantah. Fir'aun tidak membantah perkataan Musa. Maka ini menunjukkan bahasanya Fir'aun sudah tahu. Wa ma'a hadza pun demikian, Fir'aun bukanlah mukmin. Bahkan Nabi Musa berdoa, ya Allah hapuskanlah harta-harta mereka. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah emas-emas tumpuannya Fir'aun itu jadi ya, batu semua. Hapuslah harta-harta mereka, semula emas dan jadi batu. Wasdun ala qulubihim, dan ikatlah hati mereka. Fala yu'minuna, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Dan Allah pun mengatakan kewajiban dakwah hukumah doa kalian wahai Musa dan Harun telah dikabulkan. Walamma qala Fir'aun, ketika Fir'aun mengatakan ketika hampir mati aku beriman, ya tiada sesembahan yang berarti sembah kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israel, maka Allah berfirman kepada Fir'aun, al-ana sekarang baru beriman. Waqad ataita min qablu, padahal dulu engkau durhaka dan engkau termasuk orang-orang yang merusak. Maka wasafahu, maka Allah tetapkan Fir'aun dengan sifat durhaka, dan tidak Allah fatin Fir'aun dengan tidak punya ilmu di dalam batinnya. Ya, maka Fir'aun kata Allah Subhanahu wa taala itu durhaka, bukannya tidak tahu, namun durhaka. Seandainya Fir'aun itu tidak tahu, maka yang lebih tepat Allah sampaikan adalah tidak tahu. Maka Fir'aun itu durhaka, artinya dia tahu. Yang dia membangkang. Bagaimana surah Muzammil, fa'ata Fir'aun rasulah. Fir'aun durhaka kepada Rasul. Demikian juga sebagaimana perkataan firman Allah tentang iblis. Maka seluruh para malaikat bersujud, seluruh mereka kecuali iblis, dia sombong dan dia termasuk makhluk yang kafir. Maka Allah tidak mensifati iblis kecuali kecuali dengan enggan dan sombong dan menentang perintah Allah. Allah tidak mensifati iblis sebagai makhluk yang tidak punya ilmu. Dan Allah telah memberitakan tentang orang-orang kafir di banyak ayat. Bahasanya orang-orang kafir Mekah itu mengakui adanya sang pencipta. Atau nih, sang pencipta. Semisal firman Allah, jika kau tanya mereka siapakah yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan kami. Kemudian bantahan juga untuk Asy'ariyah, jika kalian katakan bahwasanya iman adalah tasdik, maka ada pertanyaan, itu tasdik dengan hati atau tasdik dengan lisan atau dua-duanya? Kemudian tasdik yang merupakan syarat iman atau pengertian iman, itu tasdik yang global ataukah tasdik yang rinci? Maka seandainya ada orang yang percaya Muhammad utusan Allah, namun dia tidak mengetahui sifat-sifat al-haq, sifat-sifat Allah. Al-haq di sini artinya Allah. Apakah dia mukmin ataukah tidak? Maka jika mereka katakan orang yang mengakui Muhammad utusan Allah namun tidak mengenal Allah dan sifat-sifat Allah, dia mukmin, maka tanyakan, bagaimanakah jika telah sampai kepadanya sifat-sifat Allah lalu dia dustakan? Maka jika telah sampai kepadanya sifat-sifat Allah lalu dia mendustakannya, maka dia tidaklah beriman dengan sepakat kaum muslimin. Meskipun dia percaya bahwasanya Muhammad utusan Allah. Maka jika demikian, maka sebagian iman itu lebih sempurna daripada sebagian yang lain. Namun jika Ali mengatakan orang yang sampai, orang yang percaya Muhammad utusan Allah dan telah sampai kepadanya sifat-sifat Allah namun dia dustakan, seandainya kata Ali dia itu tidak mukmin, maka konsekuensinya tidak ada seorang pun mukmin sampai dia mengetahui rincian semua perkara yang diberitakan oleh Rasul. Dan satu hal yang maklum, bahasanya mayoritas umat tidak mengetahui rincian dan detail dari berita-berita yang disampaikan oleh Rasul. Disebutnya titik. Wa indahum, dan menurut Asy'ari iman itu tidaklah bertingkat-tingkat kecuali karena kontinu. Ya, jadi Asy'ari mengakui iman itu bertingkat-tingkat. Berdasarkan perkataan Ibnu Taimiyah di sini, Asy'ari mengakui iman itu bertingkat-tingkat. Namun bertingkat-tingkatnya bukan karena amal, namun karena kontinuitas iman. Qala Abdul Ma'ali Al-Juwayni Al-Ash'ari. Abdul Ma'ali Al-Juwayni mengatakan, jika ada orang yang bertanya kaidah kalian tentang iman, konsekuensinya adalah iman orang yang tenggelam dalam kefasikan sebagaimana iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka jawaban kami, imanuhu ala imani man adahu, faktor yang menyebabkan unggulnya imannya Nabi di atas iman iman selain Nabi, bistimrari tasdiqihi, adalah karena tasdiknya Nabi itu terus menerus, dan karena Allah menjaga Nabi min muqamarat suquf wa ikhtilati ra'ib, menjaga Nabi dan menjaga Nabi dari tertutupi keraguan, dan menjaga Nabi an ikhtilati ra'ib, tersambar keraguan. Karena tasdik itu ardun min a'rab, adalah sifat, dia bukan zat. Tasdik itu, kata As'ari, tasdik itu ardun, sifat, bukan zat. Layak bekok, dan sifat itu tidak bersifat bekok, tidak bersifat permanen. Bahwa dan tasdik ini mutawalin, berturut-turut selalu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk lirai Nabi, untuk selain Nabi, sabitun fi ba'dil awqaf wa za'ilun fi awqafil khata'ah. Sedangkan untuk selain Nabi, tasdik itu ada pada sebagian waktu dan hilang di awqafil khata'ah, di kesempatan dan waktu yang lain. Maka ada pada Nabi a'dadun minat tasdik, tasdik yang banyak, yang berbilang. Sedangkan untuk selain Nabi tidak ada tasdik kecuali sebagiannya saja. Oleh karena itu, maka iman Nabi lebih banyak dan lebih baik daripada iman yang lainnya. Qal Abu Ma'ali mengatakan, walau wujiba al-iman fi ziyadah wa nuqsan, jika iman itu dikatakan bertambah dan berkurang, wa urida bihi dzalika, dan yang dimaksud bertambah dan berkurang adalah hal di atas, bertambah karena semakin banyaknya tasdik dan berkurang karena berkurangnya tasdik karena mustaqiman, maka ini adalah perkataan yang benar, kata Abu Ma'ali Al-Juwayni Al-Ash'ari. Jika pengertian iman bertambah dan berkurang itu adalah bertambahnya tasdik dan berkurangnya tasdik, maka benar. Tapi jika yang dimaksud bertambah iman dan berkurang iman adalah selain itu, ya karena amal badan, nah ini yang tidak benar, karena amal badan bukan iman. Kultu kata Ibtania, fala walladhi yaqulu bin nabi ghairuhu fil iman indahu, inlah fakta unggulnya keimanan Nabi dengan selain Nabi menurut As'ariyah. Wama'lumun, dan satu hal yang diketahui bahasanya perkataan As'ariyah ini tentang mereka mengakui bertambah dan berkurangnya iman namun dengan tasdik, adalah fi ghayatul fasad, adalah perkataan yang sangat-sangat jelek dari banyak sisi, sebagaimana dijelaskan panjang lebar di tempat yang lainnya. Maka di sini kita dapatkan faedah tentang ziyadatul iman menurut As'ariyah. Maksudnya As'ariyah mengakui ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Iman itu menurut As'ariyah bisa bertambah dan berkurang. Namun yang dimaksud iman itu bertambah dan berkurang adalah bertambah dan berkurang karena pasti, bukan karena amal badan. Maka jika orang itu semakin banyak pastinya, dan pasti itu kata mereka adalah sifat alladzina sahu pada berjuang fil iman dan mutaakhirin. Orang-orang yang membela akidah Jahmiyah dalam masalah iman dari kalangan para ulama belakangan semacam Qadhi Abu Bakar, mereka mengatakan hal dalam dulu teksnya sebagai berikut. Fa'in qala qa'il. Ini As'ari ya, perkataan As'ari. Jika ada orang yang bertanya, apa Islam menurut kalian wahai As'ari? Qila. Maka jawabannya, Islam adalah ketundukan dan kepasrahan. Maka semua ketaatan yang seorang hamba itu patuh dengannya kepada Allah dan pasrah dengannya kepada perintah Allah, maka itulah Islam. Sedangkan iman adalah salah satu sifat, salah satu perkara dalam Islam. Sehingga semua iman adalah Islam. Namun tidak semua Islam itu iman. Maka Qadhi Abu Bakar Al-Asy'ari mengatakan Islam lebih luas daripada iman. Semua iman Islam, tidak semua Islam iman. Jika ada yang bertanya, kenapa kalian mengatakan makna Islam itu mawasastu sebagaimana yang tadi Anda sampaikan? Maka jawabannya adalah karena firman Allah. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Kul katakanlah kalian tidak beriman, akan tetapi katakanlah kalian berislam. Maka Allah tiadakan dari mereka iman dan Allah tetapkan untuk mereka islam. Dan Allah inginkan dengan apa yang Allah tetapkan, Islam yang Allah tetapkan adalah mereka itu punya kepatuhan dan kepasrahan. Wa alqa ilaikum as-salama. Demikian juga firman Allah, dan mereka memberikan Islam kepada kalian. Maka semua orang yang pasrah kepada sesuatu, maka dia telah berislam. Meskipun sering-seringnya gunakan istilah ini untuk orang yang pasrah kepada Allah dan Nabi. Maka As'ariyah mendefinisikan Islam cuma dengan maknanya secara bahasa. Semua yang pasrah dengan sesuatu maka dia berislam. Kultu, maka Islam mengatakan inilah yang mereka sebutkan, disebutkan oleh As'ariyah. Di samping ini adalah perkataan yang batil karena menyelisih Quran dan Sunnah, maka perkataan ini juga tanakut kontradiksi. Jika mereka menetapkan bahwasanya iman hanyalah salah satu perkara Islam, maka taat seluruhnya adalah Islam. Walaupun pihak imanun, padahal mereka walaupun pihak imanun illa tasdik, dan tidak ada iman kecuali tasdik. Makanya aneh. Iman, ya, iman itu bagian dari Islam. Menurut As'ari, iman bagian dari Islam. Ketaatan semuanya adalah Islam. Padahal iman menurut mereka tasdik. Iman menurut mereka tasdik, dan tasdik ini bukan ketaatan, bukan kepasrahan. Maka satu hal yang aneh ketika maka satu hal yang kontradiksi mengatakan iman itu bagian dari Islam, ya, dan Islam adalah semua bentuk ketaatan, padahal mereka berkeyakinan bahasanya iman itu hanya tasdik. Ada penulisnya, mereka mengatakan iman itu mengandung Islam. Salah satu inti dari iman adalah Islam. Fahum, mereka mungkin mengatakan iman adalah percaya dengan hati dan lisan. Ada penjamiah, mereka mengatakan iman adalah sekedar pasif hati saja. Sehingga menurut jamiah, dua kalimat syahadat, sholat dan yang lainnya bukanlah minat iman. Dan telah lewat penjelasan dari Allah dan Rasulnya bahwasanya Islam itu termasuk bagian dari iman. Maka seorang itu tidaklah beriman sampai dia menjadi seorang muslim. Sebagaimana iman itu bagian dari ihsan, maka seorang itu tidak sampai tingkatan ihsan sampai dia beriman. Ada posisi tanakut, pertentangan, kontradiksi dalam perkataan Ash'ari yang tadi, karena mereka mengatakan iman itu salah satu perkara Islam, sehingga siapa yang datang membawa iman maka dia baru datang membawa salah satu sifat Islam, bukan Islam yang wajib secara keseluruhan. Walaupun musliman, sehingga seorang itu tidaklah muslim sampai mendatangkan membawa Islam secara keseluruhan. Sehingga sebagaimana menurut Ash'ariyah, seorang itu tidaklah mukmin sampai membawa iman secara keseluruhan. Karena siapa yang cuma datang membawa sebagian iman, menurut mereka adalah mukmin. Dan tidak ada padanya secuil pun iman. Maka demikian juga wajib mereka katakan untuk Islam. Padahal mereka mengatakan semua iman adalah Islam. Dan tidak semua Islam itu iman. Maka kalimat ini jika mereka maksudkan semua iman adalah Islam yang Allah perintahkan, maka kalimat ini dibatalkan dengan perkataan mereka yang lain, yaitu iman itu cuma salah satu sifat Islam. Bacaan maka mereka menetapkan iman sebagai sebagian Islam, dan mereka tidak menjadikan iman sebagai Islam itu sendiri. Jika mereka mengatakan semua iman adalah Islam, artinya di sini adalah taat kepada Allah, dan iman adalah juz'un minal Islam al-wajib, adalah baru satu bagian dari Islam yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin, dan inilah maksud mereka. Maka kita katakan kepada mereka, jika demikian Islam itu banyak, sebanyak bilangan ketaatan. Ya, Islam itu banyak, sebanyak bilangan ketaatan. Sholat itu Islam, puasa itu Islam, bagaimana iman itu juga Islam. Maka syahadat, dua kalimat syahadat sendiri itu Islam, sholat semata juga Islam, zakat semata juga Islam. Bahkan setiap dirham yang Anda berikan kepada orang miskin juga Islam. Setiap kali, setiap sujud adalah Islam. Semua hari yang kamu berpuasa adalah Islam. Semua tasbih yang kau ucapkan dalam salat dan di luar salat juga Islam. Nah, teman muslim kemudian muslim ingkar ala yakul musliman, jika seorang muslim itu tidak disebut muslim kecuali melakukan semua perkara yang kalian sebut Islam, konsekuensinya berarti orang-orang fasik bukan muslim, padahal mereka mukmin. kehilangan ketaatan. Padahal Islam, seorang itu muslim kalau semua melakukan perkara taat, maka berarti orang fasik bukan muslim. Padahal mereka mukmin, karena mukmin tasdik. Karena mukmin cuma tasdik, berarti orang fasik mukmin namun tidak muslim. Faja'altum, maka kalian menjadikan al-mu'minin, orang yang beriman, yang sempurna imannya, laisu muslimin, menurut kalian bukan kaum muslimin. Maka syarum kalau karamiyah, ini lebih jelek daripada omongan karamiyah. Ya. Iman itu pasti. Iman itu pasti. Maka orang yang punya fasik yang sempurna punya iman yang sempurna. Namun ketika dia fasik, dia tidak muslim, maka aneh. Maka satu hal yang kontradiksi, ada orang yang imannya sempurna namun malah tidak muslim. Dia imannya sempurna karena fasiknya sempurna. Tidak muslim menurut Asy'ariyah karena dia fasik. Wa yadza. Dan konsekuensinya, orang fasik dari ahlul kiblat dari bukanlah kaum muslimin. Dan ini lebih jelek daripada Khawarij dan Mu'tazilah dan yang lainnya. Bahkan semua orang yang meninggalkan amal sunnah bukan muslim, karena amal sunnah itu juga termasuk taat kepada Allah. Insya'altum, jika kalian menetapkan bahwa semua amal taat baik yang wajib ataupun yang sunnah adalah Islam. Summa hadza, kemudian perkataan kalian ini berbeda dengan dalil yang kalian bawakan. Berbeda dengan dalil yang kalian bawakan, itu firman Allah untuk orang-orang akrab, kalian belum beriman, akan tapi katakanlah kalian berislam. Fa asbata lahum al-islama dunal iman, maka Allah tetapkan untuk mereka Islam tanpa iman. Sedangkan orang-orang Asy'ariyah mengatakan untuk orang fasik, dia iman, punya iman atau tidak punya Islam. Kan berbeda. Berbeda dengan ayatnya. Ayat yang mengatakan ya, bahasanya akrab yang ya, yang belum memiliki ketaatan yang sempurna, dikatakan dia punya Islam namun tidak punya iman. Sedangkan orang-orang Asy'ariyah memberikan penilaian untuk orang fasik, dia punya iman, tidak punya Islam. Kan berbeda dengan ayat. Wa idza, dan juga jika kalian mengeluarkan orang fasik dari status Islam, maka jika kalian mengeluarkan mereka, maka ini lebih jelek daripada mengeluarkan orang fasik dari status iman. Maka kalian wahai Asy'ariyah terjerumus dalam perkara yang lebih jelek daripada celaan yang kalian berikan kepada Mu'tazilah. A'dzam ma aftum, dari kata-kata aib. Lebih jelek daripada celaan yang kalian berikan kepada Mu'tazilah. Karena dalil Al-Qur'an dan Sunnah meniadakan dari orang fasik status iman itu lebih banyak daripada dalil Quran dan Sunnah yang meniadakan dari orang fasik status Islam. Wa ismul iman fil kitab wa sunnah aqdam. Dan istilah iman dan Quran dan Sunnah itu lebih agung daripada istilah Islam. Jika kalian mengatakan, oh kalau menurut kami semua orang melakukan taat itu muslim, maka lazim konsekuensinya siapa saja yang melakukan ketaatan, satu ketaatan siapa orang yang punya percaya dengan hati, kemudian tidak mengucapkan syahadat dengan lisan, maka dia adalah muslim menurut kalian, asalkan dia pernah sedekah sekali. Karena iman menurut kalian adalah Islam, maka siapa yang datang membawa iman, maka berarti dia telah datang membawa Islam. Wa yakunu muslimat indakum, dan muslim menurut kalian orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, wa ma'ata bi syai'in minal a'mal, meskipun tidak punya amal badan sama sekali. Kemudian kalian berhujah dengan firman Allah di surah Al-Hujurat, salatil a'raf wa amanah. Kemudian kalian katakan, maka Allah tiadakan dari mereka iman dan Allah tetapkan untuk mereka Islam. Maka bantahannya, ayat ini adalah hujah menyudutkan kalian. Karena Allah menetapkan untuk A'rabi tersebut, Allah tetapkan Islam dan Allah tiadakan dari mereka iman. Maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya iman itu bukan bagian dari Islam. It karena laukan abak tubuh seandainya iman itu adalah bagian dari Islam, lamakan muslimin, tentu mereka tidaklah muslim jika mereka tidak memiliki iman. Jika kalian katakan maksud kami Allah tetapkan untuk mereka Islam adalah Islam apa saja, karena semua ketaatan adalah Islam, semua ketaatan dari Islam adalah Islam menurut kami, maka jawabannya, konsekuensinya ada keterangan yang lewat, yaitu puasa sehari itu Islam, sedekah satu dinar itu Islam, dan seterusnya. Dan sewaktu baru disebut muslim beneran setelah melakukan semua amal, berarti orang fasik tidak muslim. Wa hum yaqulun, asalnya mengatakan semua mukmin itu muslim, namun tidak semua muslim itu mukmin. Benar ya ini ya, kullu mukmin muslim. Menurut Al-Sunnah juga setiap mukmin muslim, tidak setiap muslim mukmin. Namun mereka katakan hadza, keterangan ini min haitsu itlaq, ini adalah cuma keterangan yang bersifat umum. Fatafsil, karena rinciannya madzakarna yang telah kami sampaikan bahwasanya iman itu cuma salah satu sifat Islam dan sifat agama. Dan iman adalah keseluruhan Islam dan keseluruhan agama. Karena Islam adalah ketaatan kepada Allah dengan melakukan semua ketaatan. Yang ketaatan tersebut waqa'at dilakukan mencocoki perintah. Dan iman adalah sifat Islam yang paling penting. Sedangkan Islam itu mencakup semua ketaatan yang seorang hamba itu patuh kepada Allah dengannya. Maka Islam itu meliputi iman, tasdik, amal yang wajib dan amal yang sunnah. Akan tetapi tidaklah layak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan Islam selain iman, dengan melakukan ketaatan selain iman tanpa takdim memberikan iman terlebih dahulu. Mereka mengatakan ad-din diambil dari kata-kata tadayun, dan din itu secara makna dekat dengan makna Islam. Maka bantah untuk mereka, idza kana hadza qaulukum, jika seperti ini perkataan kalian, maka kalimat kalian setiap mukmin itu muslim namun tidak setiap muslim itu mukmin, itu membatalkan keterangan tadi. Kata Asy'ariyah, kullu mukmin muslim tadi ini kan global. Rinciannya tadi. Nah, maka kalimat yang global ini membatalkan rincian. Karena muslim adalah orang yang taat kepada Allah, dan ketaatan itu tidak sah, tidaklah diterima dari seorang pun kecuali diiringi iman. Fayam panik, maka tidak mungkin ayat guna ahadun, seorang itu melakukan satu perbuatan yang bagian dari Islam kecuali jika dia mukmin, meskipun itu adalah ketaatan yang paling rendah. Sehingga konsekuensinya setiap muslim adalah mukmin. Baik yang dimaksud dengan Islam di sini adalah melakukan semua ketaatan atau melakukan salah satu ketaatan. Dan Islam tidaklah sah seluruhnya kecuali diiringi dengan iman. Sehingga ayat di atas di surah Al-Hujurat adalah hujah yang menyudutkan kalian dan bukan hujah yang membela kalian. Kemudian kalian mengatakan setiap mukmin itu muslim. Maka jika yang kalian maksudkan, kalian inginkan dengan iman adalah percaya pasti dengan hati semata, fayalzam konsekuensinya, maka seorang itu muslim meskipun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak melakukan satu pun amal badan yang diperintahkan. Dan ini adalah satu hal yang diketahui sebagai satu hal yang batil secara maklum, secara jelas dari dalam ajaran Islam. Bahkan mayoritas Yahudi dan Nasrani saja tahu kalau seorang itu tidak lama muslim sampai mengucapkan syahadat, atau malah orang Islam tidak tahu. Orang kafir saja tahu seorang itu disebut muslim kalau mengucapkan syahadat. Kok sampai-sampai ada orang Islam malah enggak mengucapkan syahadat, enggak apa-apa sudah Islam. Orang kafir saja tahu. Orang kafir saja tahu yang namanya muslim itu harus mengucapkan syahadat. Kok tiga-tiganya ada orang yang mengatakan, orang Islam yang mengatakan enggak mengucapkan syahadat asal punya taktik, berarti punya iman, dan iman adalah bagian dari Islam, maka berarti orang yang tidak mengucapkan syahadat asal punya taktik mesti muslim. Orang Nasrani dan orang Yahudi saja tahu bahwa seorang itu tidaklah muslim sampai mengucapkan syahadat atau mayatmu makomahumah, pengganti syahadat untuk orang yang bisu misalnya. Maka perkataan kalian semua mukmin itu muslim tidaklah mereka inginkan anau atau bisahada, bahasanya dia adalah orang yang mengucapkan dua kalimat sahada, tidaklah orang seorang yang melakukan satu pun dari lima mabani, lima rukun Islam. Namun yang dimaksudkan adalah atau bima huwa ta'atun, adalah orang yang datang membawa ketaatan, dan ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan hati, yaitu tadi. Maka yang dimaksud setiap mukmin itu muslim artinya dalam setiap orang yang punya tasdik itu berarti punya ketaatan, yaitu ketaatan hati, bukan ketaatan badan. Walaysa huwal muslim, dan ini bukanlah pengertian muslim yang dikenal di Quran dan di Sunnah, dan bukanlah pengertian muslim menurut para imam, baik imam terdahulu ataupun belakangan. Kemudian kalian berdalil dengan ayat, padahal orang Aqrab, Arab Badui tersebut, mereka datang membawa Islam yang zahir, Islam amal, Islam badan. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik mereka itu orang yang jujur dalam syahadatnya atau orang yang dusta. Maka Allah tetapkan bahasanya mereka punya Islam tanpa iman. Fayadunu, maka beranggapan orang yang tidak mengetahui hakikat perkara ini bahwasanya inilah perkataan salah yang dalilnya adalah Quran dan Sunnah, yaitu setiap mukmin muslim, namun tidak setiap muslim adalah mukmin. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan akbar yang sangat-sangat besar, mimma baina qawli salaf dengan perkataan salaf. Maka Asy'ariyah punya perkataan setiap mukmin muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin, itu mukmin. Maka dan orang-orang Asy'ariyah beranggapan bahasanya inilah perkataan salaf. Inilah akidah salaf, setiap mukmin muslim dan tidak setiap muslim itu mukmin. Menurut Asy'ariyah inilah akidah salaf. Kata Syekhul Islam itu cuma lahiriahnya saja perkataan salaf, namun isinya jauh dari salaf. Isinya jauh dari salah, karena isi dari perkataan Asy'ariyah tadi apa? Setiap orang, setiap mukmin dia muslim. Artinya setiap orang yang punya takdir, dia adalah orang yang melakukan taat. Dan taat yang dimaksudkan apa? Taat hati, yaitu takdir. Padahal kalau salah, apa yang dimaksudkan? Kalau mukmin muslim, setiap mukmin dan seorang muslim, yaitu orang melakukan ketaatan yang lahir, ketaatan yang lahir, mengucapkan syahadat atau yang lainnya. Namun orang melakukan ketaatan lahir itu boleh jadi jujur, maka dia mukmin. Boleh jadi bohong-bohongan, itu munafik. Maka tidak semua perkataan yang nampaknya adalah perkataan salah itu isinya benar-benar salah. Setelah disampaikan dua contoh, contoh yang kedua ini, contoh yang pertama adalah istisna menurut Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan boleh seorang itu mengatakan mukmin, anak mukmin insya Allah. Namun apa maksudnya? Karena yang dinamakan mukmin adalah mukmin ketika pas mati, dan tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang tahu apakah dia mukmin, karena mukmin menurut syariat, menurut Asy'ariyah adalah mukmin pada saat dia mati, dan tidak ada orang yang tahu, dan tidak ada orang yang tahu apakah dia pas mati dia punya mukmin ataukah tidak. Maka Asy'ariyah membolehkan istisna dalam iman karena ini dan ini bukan maksud salah, membolehkan istisna dalam iman. Dan tidak semata, tidak karena inilah salah membolehkan istisna dalam iman. Demikian juga kalimat kullu mukmin muslim wa kullu muslim mukmin, Asy'ariyah menerimanya. Namun memberikan penafsiran dengan penafsiran yang juga sesuai dengan manhaj salaf. Waqaulul Mu'tazilah fil iman wa islam, maka perkataan Mu'tazilah tentang perhatian iman dan islam lebih dekat, sangat dikasir, sangat lebih dekat daripada perkataan Jahmiyah. Akan tetapi perkataan mereka, perkataan Mu'tazilah yang mengatakan kekalnya ahlul kiblah, kekalnya pelaku dosa besar dalam neraka abad, itu lebih jauh daripada, sangat jauh dari perkataan salaf daripada perkataan Jahmiyah. Karena orang-orang belakangan yaitu Asy'ariyah yang membela perkataan Jahm dalam masalah iman, mereka memenangkan perkataan salaf dalam masalah ini dan dalam masalah istisna. Kata Syekhul Islam, berarti dekat, lebih dekat kepada ahli sunnah. Perkataan Mu'tazilah lebih dekat daripada kepada ahli sunnah daripada perkataan Jahmi dalam hal ini Asy'ari. Cuma penyimpangan yang sangat jauh yang dimiliki oleh Mu'tazilah adalah pelaku besar-besar tentang fitrah, sangat jauh dari perkataan salah, dari akidah salah. Masih mending Jahmi dalam masalah ini, karena Jahmi yang belakangan yaitu Asy'ari, di antara akidah Asy'ariyah pelaku besar-besar tidak kekal di neraka. Maka Jahmiyah yang belakangan, pembela akidah Jahmiyah yang belakang yaitu Asy'ariyah, mereka memenangkan akidah salaf dalam masalah ini, yaitu pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka dan dalam masalah istisna. Demikian juga dalam masalah peniadaan iman di dalam hati, di mana Al-Qur'an meniadakannya. Orang-orang yang dikatakan kafir oleh Al-Qur'an, kata Asy'ari, dia tidak punya iman di dalam hatinya. Namun ini benar. Cuma yang bermasalah adalah iman menurut mereka tasdik, ya kan? Tadi kan disampaikan. Perkataan kalian, orang yang Allah katakan kafir, orang yang dikatakan syariat berarti tidak punya iman. Ini benar. Tapi klaim kalian bahwa iman itu tasdik, nah ini yang masalah. Namun ingat, dzalika kulluhum muwafiqun lisalafi mujarrabil lafzi. Asy'ariyah itu mencocoki salaf dalam tiga hal ini, semuanya adalah cuma semata-mata lafaznya, semata-mata penampakan luarnya. Di sini Asy'ariyah mencocoki salaf dalam tiga hal. Dalam masalah tidak kekalnya pelaku besar-besar dalam neraka, dalam masalah istisna dalam iman, dan dalam masalah orang yang dikafirkan oleh Quran itu adalah orang yang tidak punya iman. Namun ini cuma mencocoki salaf dalam lafaz. Wa ila faqauluhu fi ghayatin mubayyanah li qauli salaf, karena perkataan Asy'ariyah itu sangat beda dengan perkataan salaf. Laisa fil aqwal as'ad an salaf minhu, tidak ada perkataan yang lebih jauh dari salaf daripada perkataan Asy'ariyah. Perkataan Mu'tazilah dan Khawarij Karamiyah tentang pengertian iman dan Islam lebih dekat kepada perkataan salaf daripada perkataan Jahmiyah. Cuma masalahnya Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan kekal di neraka, pelak al-usah alil ma'asyat kekal di neraka. Dan ini lebih jauh dari perkataan salaf min kulli qaulin, dari semua pendapat yang ada. Fahum, maka Mu'tazilah dan Khawarij itu lebih dekat kepada salaf dalam masalah pengertian nama iman, nama Islam, pengertian iman, pengertian Islam. Nah, itu Mu'tazilah dan Khawarij lebih dekat kepada Ahlussunnah. Namun Mu'tazilah dan Khawarij abu'ad, lebih jauh, sangat jauh dari Ahlussunnah fil hukmi, dalam masalah hukum, yaitu apa? Pelaku maksiat. Hukum pelaku maksiat itu gimana di akhirat? Sedangkan Jahmiyah dan pembelaannya itu Asy'ari, wa in kanu fi qaulihim, meskipun mereka dalam perkataan mereka orang fasik, tidak kekal di neraka itu dekat dalam masalah hukum kepada salaf, akan tetapi perkataan Jahmi dalam definisi Islam dan iman, hakikat Islam dan iman, adalah pendapat yang paling jauh dari semua pendapat yang ada, paling jauh dari Quran dan Sunnah. Dan perkataan Jahmi atau Asy'ari dalam masalah iman dan Islam itu bertolak belakang dengan akal, syariat, dan bahasa Arab. Satu hal yang tidak dijumpai dalam perkataan-perkataan aliran-aliran yang lainnya. Demikian. Sallallahu alaihi wasallam.